Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'ad. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat halaman 92, satu hadis dari Ibunda Aisyah radallahu anha. Beliau mengatakan, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul bersabda, ya Uthman, wahai Uthman, innahu la'alallaha yuqamisuka qamisan. Sesungguhnya boleh jadi Allah akan memberikan pakaian kepadamu. Dan kata boleh jadi ini, ya, maknanya pasti. Allah akan memberikan pakaian kepadamu. Dan yang dimaksud dengan pakaian adalah khilafah, jabatan sebagai khalifah. Fa'in awaduka, jika mereka menginginkan ala khal'ihi, agar engkau melepas baju tersebut, falat takhla'hu lahu, maka jangan serahkan dan jangan lepaskan, kemudian kau berikan kepada mereka. Dan yang dimaksud dengan baju adalah khilafah. Diatkanlah At-Tirmidzi, At-Tirmidzi mengatakan hasanun gharib, Al-Albani mengatakan sahih. Kemudian kita lanjutkan dengan abras asbabi hadil fitnah. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala, abrasu asbabi hadil fitnah, sebab terjadinya kerusuhan di masa Utsman yang paling menonjol. La'alla boleh jadi abraza asbabi hadil fitnah, sebab-sebab yang paling menonjol terjadinya kerusuhan ini yang menyebabkan kuburnya Utsman sebagai syahid radallahu anhu mayali sebagai berikut. Pertama adalah perbedaan karakter antara Umar dan Utsman radallahu anhuma. Berbitali pada gilirannya, maka terjadi perubahan uslub keduanya dalam interaksi dengan rakyat. Maka kalau Umar syadid al-muhasabah li nafsihi, dia punya sifat ketat dalam mengevaluasi dirinya. Demikian juga man tahta yadihi, orang-orang yang di bawah kekuasaannya. Semua pada gubernur-gubernur, dia keras dalam evaluasi. Lain halnya dengan Utsman yang lembut karakternya, wa'arab, dan lebih lembut, tentu lebih lembut dalam berinteraksi. Maka boleh jadi asabul fitnah, para pengacau tersebut menjumpai dalam sikap lembutnya Utsman radhiyallahu anhu kesempatan untuk menampakkan ma ladaihim, apa yang mereka inginkan, apa yang ada dalam pikiran dan rencana-rencana mereka. Kemudian yang kedua, kelonggaran yang diberikan oleh Utsman radhiyallahu anhu kepada para sahabat senior untuk keluar meninggalkan Madinah dan tersebar di negeri-negeri taklukan. Lain halnya dengan Umar yang melarang para sahabat senior untuk domisili di luar Madinah kecuali dengan seizin beliau. Maka jadilah para sahabat senior ini adalah Dewan Suro-nya Umar, dan mereka memiliki kewibawaan di depan mayoritas rakyat. Lain hanya pada saat para sahabat senior ini tersebar di berbagai kota, maka kondisi ini muda'atan lebih mendorong lil-iftitan bihim, untuk untuk terfitnah dengan mereka, dengan para sahabat atau dengan sebagian sahabat, terkagum-kagum dengan sebagian sahabat pada orang-orang yang tidak ingdaman, pada orang yang tidak memiliki keistimewaan dalam Islam. Warupama, dan boleh jadi kemudian ada seruan bahasanya sebagian sahabat lebih berat untuk menjabat sebagai khalifah. Faqalla la dhalika, maka keterkaguman dengan sahabat yang ada di wilayahnya itu boleh jadi itu memiliki dampak mengurangi wibawa khalifah. Kemudian yang ketiga adalah perselisihan masyarakat atau manusia di akhir khilafah Utsman, perbedaan karakter masyarakat di akhir khilafah Utsman dengan masyarakat di zaman Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Maka mayoritas generasi awal adalah orang-orang yang memikul pada pundaknya beban pembangunan daulah Islamiyah. Mimman tamayaza fi quwwatil iman, mereka adalah orang-orang yang tamayaza istimewa karena memiliki iman yang kuat dan pemahaman yang bagus li jauhar al-aqidah al-islamiyah, bagi hakikat akidah Islam. Bainama dzalika aqalla, lain halnya hal tersebut itu sudah berkurang di generasi setelahnya. Dan ini adalah dampak dari luasnya negeri Islam dan perbedaan jenis-jenis manusia. Wama tahmiluhu ma'aha min rawasib, demikian juga endapan-endapan pemikiran dan akidah sebelum Islam yang tahmiluhu, yang mereka bawa, yang mereka pikul. Pemaklumun, dan satu hal yang maklum, satu hal yang diketahui dampak dari perbedaan dari dua generasi ini dalam fitaqalubil fitnah, dalam bolak-baliknya fitnah, dalam berkembangnya fitnah dan tersebarnya fitnah min adamihi dan tidaknya. Ya, maka perbedaan generasi, ya tentu generasi yang belakang lebih jelek, maka ini tentu punya pengaruh untuk lebih tersebarnya provokasi dibandingkan generasi awal. Kemudian nampaknya kekayaan wa tawassu innas, dan orang pun berlapang-lapang dalam taraf, dalam kemewahan, dan mayoritas mereka sibuk dengan dunia dan terfitnah dengan dunia, yang merupakan dampak dari semakin luasnya futuh menaklukkan negeri-negeri kafir dan semakin wafrah berlimpahnya al-khairat, kebaikan, yaitu harta. Dan tidak dan sibuknya orang dan orang tidak lagi sibuk mencari al-qut, makanan pokok. Semua sudah mudah didapatkan, maka ini menjadikan banyak orang konsentrasi memikirkan hal-hal yang tidak penting bagi mereka min qadaya, yaitu permasalahan-permasalahan yang punya hubungan dengan politik negara wal kharat, mikirkan tentang masalah keuangan negara. Miman in akasa salban, yang ini akan memantul dengan pantulan negatif pada sikap mereka terhadap khalifah. Itu fatan, ditambah bahasanya kelonggaran hidup ini adalah materi untuk terjadinya persaingan, adalah bahan untuk terjadinya persaingan di antara mereka-mereka yang iman itu belum menyinari jiwa mereka. Min muslimatil futuh, yaitu orang-orang yang baru saja masuk Islam karena negerinya ditaklukan, wa ashabil ahwa, dan berbagai macam orang yang punya kepentingan dan tendensi. Kemudian awamil, faktor yang paling penting dan paling berbahaya adalah daur, peran dari Abdullah bin Sabah, yang Abdullah bin Sabah ini mendapatkan karena disebabkan faktor-faktor sebelumnya, dia mendapatkan manakhon, atmosfer khosban yang subur libasil fitnah, untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan provokasi dan menyebarkannya di tengah-tengah umat Islam. Ya, maka yang paling penting adalah provokator yang namanya Abdullah bin Sabah. Namun usaha provokasi ini berhasil karena dukungan faktor-faktor sebelumnya. Ya, faktor sebelumnya, perbedaan karakter Umar dan Utsman. Utsman yang lebih lembut, ini kemudian kelembutannya dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya tendensi. Ya, kemudian tersebarnya sahabat di berbagai wilayah. Ya, sehingga ini dimungkinkan mengurangi wibawa khalifah. Lain hanya seandainya semua sahabat senior kumpul di Madinah. Kemudian kualitas rakyat yang menurun di masa Utsman dibandingkan masa sebelumnya. Kemudian berlimpahnya harta, mudahnya dapat dunia, hidup yang mewah. Ya, kalau orang dulu seharian itu sibuk dengan cari beras bahasa kita, maka enggak sibuk mikirkan politik. Nah, yang sibuk mikir politik, nah itu yang enggak sibuk mikirkan beras, makanya mahasiswa gitu ya suka mikir politik. Nah, karena enggak sibuk dengan cari duit, kalau yang sudah cari duit lah yang penting bisnis sudah lancar, ada itu aja. Sibuk dengan urusan kasbil qut, mencari qut, mencari makanan pokok, ya hari ini bisa makan apa. Nah, itu yang sudah menyibukkan. Nah, ketika itu sudah tidak lagi disibuk dengan hal tersebut karena rezeki demikian mudah, lancar, harta berlimpah, maka sebagian orang atau banyak orang sibuk memikirkan hal-hal yang bukan urusannya. Kemudian kisahul kitab, ya, kisah surat yang dijadikan alasan oleh para pemberontak untuk mengepung rumah Utsman. Terdapat indikator yang sangat banyak menunjukkan kalau ya, ada tazwir, ada pemalsuan terhadap surat ini. Dan bahasanya surat tersebut adalah tadbir, adalah rekayasa para pemberontak supaya mereka bisa jadikan sebagai alasan untuk mengepung rumahnya Utsman. Dan alasan yang paling menonjol ya, adalah yang pertama, bisa-bisanya penduduk Kufah dan Basrah itu kembali ke Madinah bareng dengan penduduk Mesir. Ala rohmi, padahal masing-masing dari mereka qad madha fi tariqihi, telah menempuh jalan yang sendiri-sendiri. Dari mana mereka bisa komunikasi kalau tidak direncanakan sejak awal? Demikian juga yang pemegang surat, itu kan cuma melewati jalannya penduduk Mesir, dan suratnya juga khusus untuk orang Mesir. Maka siapa yang memberitahu penduduk Basrah dan Kufah kisah surat ini, sehingga di masa kenapa mereka bisa kembali ke Madinah? Dan padahal isi surat tersebut tidak menjadi urusan mereka. Wabashay, maka perkara inilah yang dipertanyakan oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika para pemberontak datang kepada Ali dengan membahas surat tersebut. Maka Ali berkata kepada mereka, hadza wallahi, surat ini demi Allah amrun perkara ubrima, yang telah dibuat-buat di Madinah. Ini perkara yang dibuat-buat oleh pemberontak yang tidak pulang, namun mereka masih bertahan di Madinah. Maka ini indikator yang mencurigakan. Kenapa? Ini tiga rombongan, rombongan Mesir, rombongan Kufah, rombongan Basrah, jalannya beda-beda, kok baliknya bisa sama? Siapa yang ngasih tahu mereka kalau tidak direncanakan? Kemudian yang kedua, jalannya pemegang surat, atau cara berjalan pemegang surat fitariq ahli Mesir, yang melewati jalannya orang-orang Mesir. Waqaunuhu dan sikap pembawa surat ini ya ta'arat lahum marotan, yang menampakkan diri kepada rombongan Mesir satu ketika, kemudian yakhtafi ukhra, kemudian sembunyi di kali berikutnya. Ya, maka ini jalan yang aneh. Nongol, kemudian habis itu menghilang, habis itu nongol lagi. Ya. Tentu kalau itu orang yang tidak dikenal kan mencurigakan. Ya. Maka ka'anna yuri binafsihi, seakan-akan dia memancing dirinya. Ya, memancing dengan dirinya, memancing orang-orang untuk menanyainya, untuk menangkapnya. Nah, ini bukan sikap pembawa surat rahasia, rahasia negara. Apakah Utsman sebodoh itu seandainya milih orang? Kalau memang betul itu surat dari Utsman, ya, tentu akan dicari orang yang bisa bertugas dengan baik, dan Utsman telah pengalaman. Bukan politikus karbitan, ya. Sudah berpengalaman. Karena mungkin kalau orang semacam ini adalah utusan Utsman. Kalau kan asatikan seandainya dia memang asli, sudah benar utusan khalifah, dan dia membawa misi yang berbahaya semacam itu, la dhahaba min tariqin akhar, tentu dia akan mengambil jalan yang lain. Tidak jalan yang dipakai oleh rombongan Mesir ini. Walamma arda nafsahu lahum, dan dia tidak akan nampak-nampakkan dirinya kepada rombongan itu. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu telah mengingkari kalau dia menulisnya atau mengetahui keberadaan surat itu. Bahkan Utsman telah meminta dari mereka dua orang saksi. Karena mereka yang menuduh. Atau dia siap bersumpah. Dan tidaklah mungkin beliau radhiyallahu anhu bersumpah, akan bersumpah dengan sumpah palsu. Kemudian di sebagian riwayat sejarah menyebutkan bahasanya masih ada dua orang zu'amal fitnah. Pemimpin fitnah ini yang baqiya bertahan di Madinah. Setelah para pemberontak itu menampakkan keputusan kalau mereka mau pulang setelah mereka berdiskusi dengan Utsman. Dua orang tersebut adalah Al-Ashtar An-Nakhai dan Hakim Al-Jabala. Maka satu hal yang tidaklah mustahil jika keduanya lah yang memalsukan surat tersebut. Lebih-lebih lagi demikian mudahnya memasukkan surat di zaman itu. Memasukkan surat di zaman itu satu hal yang mudah dibandingkan dengan zaman sekarang. Kemudian gubernur Mesir yang surat itu mau ditujukan kepadanya, gubernur Mesir adalah Abdullah bin Sa'ad ibn Abi Sarah. Nah, dia dalam posisi meninggalkan Mesir menuju Palestina. Haitsu taghallaba alaihi Muhammad ibn Abi Hudzaifah. Karena dikarenakan taghallaba alaihi Muhammad ibn Abi Hudzaifah. Muhammad ibn Abi Hudzaifah menang atas beliau. Faba'asa Abdullah ila Utsman kitaban. Ya, maka ini lagi pergi ke Palestina, kemudian namun di Palestina beliau kalah. Faba'asa Abdullah, maka Abdullah ini kemudian mengirim surat kepada Utsman, isinya minta izin untuk tiba ke Madinah. Mau kembali ke Madinah. Fakaifa yaktubu Utsman? Dan Utsman mengizinkan. Fakaifa yaktubu Utsman ila walihi? Maka bagaimana mungkin Utsman kirim surat mau ditujukan ke Mesir, mau dikirim ke Mesir? Maka bagaimana mungkin dia mengirimkan surat kepada gubernurnya di Mesir, surat semacam ini, padahal dia tahu kalau si gubernur itu dalam posisi meninggalkan keluar dari Mesir. Maka ini semua adalah indikator-indikator yang menunjukkan kalau itu adalah surat palsu. Kemudian perkara-perkara yang dianggap sebagai sisi negatif Utsman dan pembahasannya. Maka perkara-perkara yang dinilai oleh para pemberontak sebagai sisi negatif Utsman, laisat, tidaklah perkara-perkara ini kecuali sekedar subhat yang mereka munculkan, kemudian mereka sebarkan di depan orang-orang awam, lita'libim, untuk memprovokasi orang awam, untuk menyerang khalifah, supaya mudah bagi mereka, yatasanna, supaya mudah bagi mereka tahqiq, untuk mewujudkan target-target mereka dengan klaim amar ma'ruf nahi munkar. Maka di antara hal yang dimunculkan oleh mereka tentang pribadi Utsman adalah karena Utsman gaib, absen, tidak ikut perang Badar, lari pada saat perang Uhud, dan tidak ikut Baiatul Ridwan. Dan perkara ini semua telah dijawab oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau ditanya tentang hal ini. Ibnu Umar mengatakan, amma firru yauma Uhudin, adapun larinya Utsman pada saat perang Uhud, fa asyhadu, maka aku bersaksi bahasanya Allah telah memaafkannya dan telah mengampuninya. Catatan kaki, perkataan beliau mengisyaratkan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang berpaling dari kalian pada hari bertemunya dua pasukan, maka mereka adalah orang-orang yang tergelincir oleh godaan setan disebabkan sebagian apa yang mereka lakukan, dan sungguh Allah telah maafkan mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Allah telah maafkan sahabat-sahabat yang kabur atau lari pada saat kondisi berbalik, semula kaum muslimin menang kemudian kalah saat perang Uhud karena strategi Khalid yang bagus memukul kaum muslimin dari belakang. Maka banyak sahabat yang kemudian pada berlarian, dan Allah telah menegaskan kalau Allah maafkan mereka. Adapun absennya Utsman dari perang Badar, fakana tahtahu, karena menjadi istri beliau putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Ruqayyah, wa kanat marida, dan Ruqayyah ini sakit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Utsman, innalaka ajra rajulin mimman syahida Badran wa sahmahu, untukmu pahala orang yang ikut perang Badar dan jatah ghanimahnya. Adapun absennya Utsman dari Baiatul Ridwan, maka seandainya ada seseorang yang lebih mulia di lembah Mekah dibandingkan Utsman, niscaya Nabi akan mengutus orang tersebut sebagai pengganti Utsman. Namun karena beliau lihat bahasanya orang yang paling terhormat, yang layak untuk kemudian dihormati oleh mereka orang-orang Quraisy adalah Utsman, maka beliau kirimkan Utsman. Demikian perkataan Ibnu Umar diriwayatkan oleh Bukhari. Dan gaibnya Utsman satu hal yang wajar, karena Baiatul Ridwan itu bisa babi disebabkan gaibnya Utsman, dan tidak ada kabar kalau kembali. Ada isu kalau dia tidak bisa kembali karena ditahan oleh orang Quraisy, atau bahkan dibunuh oleh orang Quraisy. Maka aneh kalau kemudian dipermasalahkan ketidakhadiran Utsman di Baiatul Ridwan. Demikian juga waqad bay'a anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah berbaiat meletakkan tangannya sebagai ganti tangannya Utsman. Demikian juga di antara yang dimunculkan hal-hal yang dianggap negatif yang mereka munculkan atas proyek Utsman atau keputusannya proyek Utsman adalah tahriquhu lil masahib. Mereka para pemberontak ini mempermasalahkan Utsman karena membakar mushaf selain mushaf Utsmani. Maka ini sama persis dengan orientalis dan orang-orang yang terpengaruh orientalis. Mereka menggugat tindakan Utsman membakar musab-musab selain musab Utsman. Maka ya, gugatan orang Orientalis dan Orienta pengaruh dengan Orientalis ini, ya, ini subhat lama, ya. Sudah sejak zaman ini hidupnya Utsman, para pemberontak ini sudah menggugat masalah itu. Wa anauham al-hima, kemudian karena putusan Utsman yang membuat hima, hima itu daerah larangan. Ini dalam hal ini adalah biasanya adalah padang gembalaan. Maka hima adalah negara, dalam hal ini penguasa menetapkan padang gembalaan tertentu itu menjadi milik negara, yang hanya boleh digembalakan di situ ini binatang ternak yang merupakan milik negara. Dan dia mengangkat kerabat-kerabatnya dan memberikan ardhaqah, memberikan berlimpah-limpah kepada kerabatnya harta. Ditambah Utsman itu tidak mengqasar salat saat hajinya di Mina. Adapun pembakaran mushaf selain mushaf Utsmani, maka Utsman tidaklah membakar kecuali ma waqafil ikhtilaf. Itu mushaf yang menyelisihi mushaf yang telah distandarkan. Adapun yang mutafak alaih, adapun yang sama dengan mushaf yang distandarkan, maka Utsman membiarkannya. Oleh karena itu mushafnya Hafsah tidak dibakar. Kemudian, dan perbuatan Utsman ini adalah terhitung jasanya yang termasuk jasa yang paling besar, yang terus-menerus umat Islam mendapatkan nikmat dengan pengaruh mendapatkan nikmat pengaruhnya yang baik sampai kiamat terjadi. Dan tidaklah beliau melakukan apa yang beliau lakukan terhadap musab-musab tersebut ila an mala'in, kecuali setelah bermusyawarah dengan para sahabat. Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wala taqulu lahu, dan janganlah kalian berkata tentang Utsman kecuali yang baik-baik. Fil masahib, tentang masalah mushab dan pembakaran mushab, maka demi Allah tidaklah Utsman melakukan apa yang dia lakukan illa an mala'in minna, kecuali setelah bermusyarah dengan kami jami'an semua. Telah bermusyarah dengan sama para sahabat, maka itu konsensus para sahabat. Nyalahkan Utsman sama dengan nyalahkan kesepakatan semua para sahabat. Diatkan oleh Ibu Nabi Dawud, anaknya Imam Abu Dawud, penulis Sunan Abu Dawud. Karena anaknya Imam Abu Dawud ini punya kitab Masahib namanya, yang berisi kumpulan riwayat-riwayat seputar kisah mushaf. Bisa juga dilihat oleh di Ibnu Hajar di Fathul Bari, dan komentar Ibnu Hajar tentang sanadnya adalah isnaduhu sahihun. Adapun apa, adapun hima yang dibuat oleh Utsman, maka beliau telah menjelaskan, telah dudukkan, telah beliau sampaikan kepada para pemberontak tersebut bahasanya sebelumnya Umar sebelumnya telah membuat hima. Dan hima itu bukan untuk kepentingan pribadi Utsman, bukan untuk kepentingan pribadi khalifah, namun li'ibili sodaqah, untuk onta-onta sedekah yang merupakan pemasukan baitul mal kaum muslimin. Ini kan perlu perlu padang gembalaan. Nah, maka kemudian itu maka pada gembalaan milik negara ini bukan untuk kepentingan pribadi Utsman. Yang ini sebagaimana kemarin telah dijelaskan, kalau harta sedekah zakat itu nanti akan didistribusikan sesuai dengan distribusi zakat. Cuma Utsman itu zada fihi, cuma padang gembalaan untuk onta sedekah itu diperluas. Kenapa? Lima zadat ibnu sodakoh. Karena unta-unta sedekah, unta-unta zakat yang masuk ke baitul mal tambah banyak. Adapun perbuatan Utsman terkait dengan pengangkatan Utsman kepada kerabat-kerabatnya, padahal ada orang yang lebih afdol dari mereka. Faraji'un, maka ini berkaitan dengan bahasanya Bani Umayyah. Dan Utsman itu Bani Umayyah. Bani Umayyah kanu akthar kubail Quraisy. Ini adalah kabilah Quraisy yang paling banyak jumlahnya. Maka tidaklah aneh kalau banyak orang-orang yang menonjol dari Bani Umayyah. Demikian juga orang yang diangkat oleh Utsman di antara mereka, qad athbatal kafa'ta wal maqdara, mereka telah membuktikan bahwasanya mereka itu punya kapabilitas dan punya kemampuan dalam kerja. Dan itu yang penting. Bukan distribusi kekuasaan dari suku ini, dari suku ini, namun diserahkan pada suku itu, namun tidak mampu gimana? Maka yang penting itu adalah kapabilitas dalam kerja, bukan distribusi. Diserahkan kepada yang lain, dari suku yang lain, namun tidak kapabel dalam kerja, maka ini merugikan negara. Ma'ana anabak dong bahasanya, padahal sebagiannya itu kotakol ada telah menjabat mahaman tugas-tugas kenegaraan di masa khilafah Abu Bakar dan Umar. Ya, maka kalau ini digugat, aneh. Wong ini Utsman cuma meneruskan saja. Kalau mau digugat, ya gugatannya saja ke Umar dan Abu Bakar. Contohnya Muawiyah. Muawiyah telah diangkat oleh Umar untuk menjadi gubernur Syam. Demikian juga Al-Walid telah diangkat oleh Umar untuk ngurusi, untuk mengumpulkan, untuk jadi amil zakat Bani Taghallub. Dan sebelumnya Al-Walid itu telah dipekerjakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan tugas untuk naqli rasail bainahu wa bain Khalid. Untuk menjadi pembawa surat antara Abu Bakar dengan Khalid ibn Al-Walid di peperangan Al-Madar. Kemudian bukti kalau Utsman itu mengangkat berdasarkan kapabilitas dan bukan karena kekerabatan adalah maksudnya Utsman radhiyallahu anhu seandainya beliau ingin yujamil basa-basi kepada seseorang dalam masalah jabatan yujamil di sini mungkin bukan enggak enak ya kalau diterjemahkan basa-basi lebih enak berpihak kepada seseorang dalam masalah pemberian jabatan dengan landasan kekerabatan. Niscaya dia akan mengangkat Muhammad ibn Abi Hudzaifah yang statusnya adalah rabibuhu. Ya, anak tirinya, anak istrinya. Lakinnahu aba, kata tapi Utsman enggak mau memberi dia jabatan syai'an sedikit pun. Laisa kufu'an lahu, yang dia itu tidak kapabel untuk itu. Dan ini telah diakui oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Walam yuwalli ai Utsman illa rajulan sawiyan adlan." Utsman tidaklah mengangkat pejabat negara illa rajulan, kecuali seorang yang sawiyan sempurna dalam pekerjaan tersebut, adlan, dan orang yang bagus agamanya. Kemudian sikap mereka dan sikap kemudian orang-orang yang mengikuti para pemberontak ini, mereka menggugat Utsman dalam masalah pengangkatan kerabat, namun mereka tidak mempermasalahkan Ali yang juga mengangkat kerabat. Padahal kasusnya sama-sama mengangkat kerabat. Tsumma hadza, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mengangkat kerabatnya. Contohnya Ibnu Abbas beliau jadikan sebagai gubernur Basra, Baitillah Ibnu Abbas jadikan gubernur Yaman, Kuthman Ibnu Abbas jadikan gubernur Taif dan Mekah. Walam yukar alaihi, dan tidak ada yang mengingkarinya. Kenapa orang mempermasalahkan? Kenapa orang tidak adil? Dan itu sampai zaman sekarang. Ada orang yang mempertanyakan masalah Utsman yang dianggap nepotisme karena mengangkat kerabatnya. Namun orang-orang ini yang bicara tentang masalah ini diam terhadap Ali yang juga mengangkat kerabatnya. Mereka tidak ngasih sebutan nepotisme untuk Ali yang juga mengangkat kerabatnya. Dan kenapa mereka berikan sebutan nepotisme untuk Utsman? Ada apa ini ya? Maka ini menunjukkan bahasanya perbuatan mereka mempermasalahkan itu bukan karena sikap objektif, namun tendensius. Adapun Utsman memberikan secara berlimpah harta kepada kerabatnya, fa amrun muballaghun fihi, maka ini terlalu hiperbol. Kok dipermasalahkan? Utsman radhiyallahu anhu memang orang yang kariman, pemurah, sakhian, pemurah, yang memberikan hartanya sebelum dia menjabat sebagai khalifah dan setelahnya kepada kerabat-kerabatnya dan bukan kerabatnya. Kenapa dipermasalahkan? Dia dermawan memberikan pada kerabatnya duit yang banyak sejak sebelum jadi khalifah. Diteruskan setelah jadi khalifah, ya apa masalahnya? Dan lihat yang telah diriatkan dari Utsman radhiyallahu anhu, beliau telah menyampaikan pernyataan amma ittauhum, dia sampaikan kepada para penggugatnya dan para pemberontak tersebut. Amma ittauhum, adapun pemberian kepada mereka, mereka kerabatku, fa inni inna ma utituhum min mali. Maka ku berikan kepada kerabatku harta yang banyak, ya, itu adalah min mali, dari harta pribadiku. Wala astahilu amwalal muslimin li nafsi. Aku tidak menghalalkan harta kaum muslimin untuk kepentingan pribadiku. Wala li ahadin minan nas, bagaimana untuk kepentingan pribadi siapapun. Ila, kenapa orang kemudian mempermasalahkan hal ini? Tetapi anak Utsman, misalnya Utsman radhiyallahu anhu itu belum jadi khalifah setelah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dan dua khalifah ini haroma anfusahuma wa aqaribahuma ihtisaban lillahi subhanahu wa ta'ala. Mereka mengharamkan, dalam artian melarang untuk dirinya dan kerabatnya untuk mendapatkan harta dalam rangka mencari pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, masyarakat melihat bahasanya Utsman balagha fil infaq, telah berlebihan dalam infak, dalam pembelanjaan jika dibandingkan dengan keduanya. Padahal ilman satu hal yang patut diketahui, bahasanya khairat, kekayaan negara, wathara dan kekayaan negara itu itas'al al-muslimin, atau kekayaan wathara dan kekayaan telah demikian longgar bagi kaum muslimin di masa Utsman. Maka tidak boleh tidak akan nampaklah pengaruh dari harta yang berlimpah ini pada seluruh kaum muslimin, termasuk diantaranya adalah kerabatnya Utsman. Kemudian tidak ada dalam dalil syariat satu dalil yang melarang penguasa untuk memberikan pemberian kepada siapa saja yang dia kehendaki di maslahatnya roha. Karena satu pertimbangan maslahat yang dipandang oleh penguasa, ida tahaqqaqa al-adla, manakala dia bertindak adil diantara individu-individu rakyatnya dan telah memberikan hak kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Di antara dalil bahasanya penguasa punya hak penuh berkaitan dengan masalah penggunaan harta negara adalah sikap Nabi setelah saat perang Hunain, di mana beliau memberikan 100 ekor unta kepada si A, 100 ekor unta pada si B, 100 ekor unta pada si C, dan tidak memberi sedikit pun pada Ansar. Sehingga sampai ada gelenak-gelenik di kalangan Ansar, sampai ada pertemuan khusus antara Nabi dengan Ansar yang kemudian berbuah tangisan yang luar biasa, yang sangat mengharukan. Ansar sama sekali tidak dikasih. Yang dikasih orang-orang yang baru saja masuk Islam dalam jumlah yang sangat besar. Maka di antara faedah hadis ini, bahasanya penguasa punya hak untuk mengalokasikan kekayaan negara untuk si A dan si B jika memang itu tujuan dan maslahat. Dia bisa mempertanggungjawabkan karena maslahat. Jika dia tanya kenapa demikian, dia ta'lifi kulubihim, untuk ambil simpati mereka-mereka yang baru saja masuk Islam untuk supaya memantapkan keimanan dan keislaman mereka. Asal ada masalah yang dipandang oleh penguasa, maka penguasa punya hak, secara syariat punya hak. Maka tidak ada dalil yang melarang, bahkan ada dalil yang membolehkan bagi penguasa untuk memberikan tambahan, tambahan harta kepada siapa saja yang dia kehendaki. Asalkan itu pertimbangan maslahah. Nah, maslahatnya untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, kepentingan negara, kepentingan rakyat. Kemudian berkaitan dengan Utsman yang tamam dalam sholat, tidak qasar di akhir khilafah beliau, maka Ibn Hajar nukil dari Az-Zuhri, perkataan Az-Zuhri, Zuhri mengatakan bahasanya Utsman sholat di Mina dengan 4 rakaat tidak qasar karena orang Arab Arab Badui mereka demikian banyak di tahun itu. Maka Utsman ingin untuk mengajari mereka bahasanya sholat yang benar zuhur, asar, isya itu 4 rakaat. Kenapa? Karena Utsman telah mendengar bahasanya sejumlah orang Arab Badui iftatanu fil qasri. Mereka tertipu, salah sangka dengan qasar. Ya, mereka mengira bahasanya zuhur asar itu cuma 2 rakaat saja. Ya, bahkan mereka melakukannya di rumah-rumah mereka. Telah sampai kabar semacam ini kepada Utsman. Farah, maka Utsman berpandangan maka yang sesuai dengan sunnah rubah boleh jadi anak sunnah bahasanya sunnah ya, mengerjakan sunnah rubah boleh jadi menyebabkan hilangnya gugurnya hal yang wajib, maka boleh tinggalkan amal yang sunnah khawfad dari'ah, karena khawatir menjadi jalan keburukan. Maka Utsman berpandangan bahasanya qasar itu dianjurkan dan tidak wajib. Nah, ketika amal yang dianjurkan ini berdampak pada salah paham, gugurnya kewajiban, orang tidak melakukan kewajiban, harusnya sholat duhur 4 rakaat kok cuma 2 rakaat. Maka beliau memilih untuk meninggalkan amal yang dianjurkan dalam rangka saddan lidzari'ah. Dan perlu diketahui bahasanya Ibunda Aisyah radhiallahu anha saat di Mina juga sholatnya, dan ini adalah hajinya Aisyah setelah Nabi wafat. Sholat di Mina juga tamam dan tidak qasar. Zuhri telah bertanya pada Urwah, kenapa Aisyah tutimu itu tidak qasar? Maka Urwah ibn Az-Zubair mengatakan ta'awalat ma ta'awal al-Utsman. Dia punya cara pandang sebagai cara pandang Utsman, yaitu kekhawatiran orang-orang kalau zuhur, asar dan isya itu cuma 2 rakaat. Itu fatah ditambah bahasanya Utsman menilai dirinya itu mukim wayara, dan beliau berpandangan bahasanya beliau teranggap mukim. Tentang hal tersebut beliau mengatakan ala wa inni qadimtu baladan fi ahli. Ingatlah bahasanya aku telah tiba di satu negeri yaitu Mekah, fi ahli, di sana ada istriku. Karena sebelum haji ada yang menjelaskan sebelum haji beliau nikah dengan perempuan Mekah. Fa'atmam tuli hadaini amrain, maka aku tamam dan tidak qasar karena 2 alasan ini, yaitu karena beliau merasa iqamah, beliau merasa tinggal di Mekah, wa ittikhadil ahl, dan beliau punya keluarga, punya istri di Mekah. Kemudian di antara hal yang dipermasakan yang lain, waqad qil, dan ada yang mengatakan bahwa Utsman membuang Abu Dzar ke daerah Hubadah, satu daerah di luar kota Madinah. Maka terkait dengan hal ini, maka perginya Abu Dzar ke Hubadah itu karena pilihan Abu Dzar, bukan karena pemaksaan dari Utsman, sebagaimana terdapat dalam riwayat-riwayat yang sahih dari Abdullah bin Samit Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan aku bersama ayahku Abu Dzar menemui Utsman. Fahasar ala ra'si, saat menjumpai kami berdua, Utsman membuka penutup kepalanya dan mengatakan mungkin Fahasar ini Abu Dzar yang membuka tutup kepalanya. Faqal, maka Abu Dzar mengatakan, wallahi ma ana minhum, demi Allah aku tidaklah bagian dari mereka, yaitu para pemberontak. Maka faqala kemudian Utsman mengatakan, inna ma arsalna ilaik, sehingga aku kirim utusan untuk memanggilmu ke Madinah itu juga bukan karena tuduhan semacam itu, namun li tujawiruna bil Madinah, supaya engkau menjadi tetangga kami di Madinah. Maka Abu Dzar mengatakan, la hajata li fi dzalik, aku tidak perlu, enggak perlu itu. I'dzan li bi Rubadah, izinkanlah aku untuk tinggal di Rubadah saja. Dan Abu Dzar memang sering yardu ilaiha, pergi ke daerah ini sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia suka daerah yang sepi, enggak di keramaian kota. Kemudian dan Abu Dzar pun telah mengatakan tentang hal ini. Abu Dzar bercerita, kata ilaiya Utsman, Utsman mengirim surat kepadaku. Isinya an aqdim al Madinah, tibalah ke Madinah, datanglah ke Madinah. Faqadim tuha, dan aku pun tiba di kota Madinah. Fakathura alayya annas, maka penduduk Madinah terasa banyak orang menurutku. Padat. Madinah padat. Hatta ka'annahum lam yarawni qabla dzalika. Seakan-akan mereka itu belum pernah melihatku sebelum itu. Banyak yang nemui, banyak yang ini kayaknya orang asing. Padahal aku dari kali Utsman, kemudian aku sampaikan hal itu kepada Utsman. Fakal, maka Utsman mengatakan, jika engkau berkenan, tanah haita engkau bisa agak menjauh dari Madinah. Fakunta koriban, ya, maka engkau pun ya dekat dengan Madinah, tidak jauh-jauh. Fadzakallah di anzalani hadal manzila, kata Abu Dzar, inilah sebab yang menyebabkan aku tinggal di sini. Bukan karena diusir oleh Utsman sebagaimana cerita yang beredar di sebagian kalangan sampai hari ini. Sampai hari ini isu Utsman mengusir Abu Dzar ada di buku-buku, di sejumlah tulisan. Dan ini tidak benar, Utsman tidak pernah mengusir Abu Dzar dan memaksa Abu Dzar untuk keluar dari Madinah. Itu karena maunya Abu Dzar. Dan Utsman pun mengizinkan. Sebagaimana ditegaskan oleh seorang ulama tabi'in Muhammad bin Sirin, huwa dia, beliau Abu Dzar, kharaja min kibali nafsi, keluar dari kota Madinah karena inisiatifnya sendiri. Walam yusayyirhu Utsmanu, tidak diusir oleh Utsman. Tidak diminta, disuruh berangkat ke tempat tersebut atas perintah Utsman. Min kibali nafsi, atas inisiatifnya sendiri. Dan sikap para sahabat di Madinah terhadap para pemberontak, tidaklah dilakukan bahasanya para sahabat di Madinah dan selain Madinah, tidak ada satupun mereka yang bergabung dengan para pemberontak dalam mengepung rumah Utsman. Dan tidak ada satupun dari para sahabat yang rela dengan peristiwa pengepungan rumah Utsman. An-Nawawi berkata tentang para pembunuh Utsman, mereka itu adalah hamjun ro'a, mereka itu adalah orang-orang jelata, orang-orang awam, ri'ak sama ro'ro' juga sama, artinya orang bukan tokoh-tokoh. Mereka adalah orang-orang yang orang-orang awam. Ro'ro'il kubail, mereka adalah orang-orang yang dari berbagai kabilah, dan mereka adalah orang-orang jelatanya. Safalatil atrab, mereka adalah orang-orang yang rendah, bukan tokoh. Al-atraf dari berbagai penjuru. Aradil, orang-orang hina, bukan orang-orang yang bermatabat. Artinya bukan para sahabat dia. Maka tidak ada satupun sahabat bersama mereka. Al-Hasan al-Basri radhiyallahu anhu ditanya, akana fi man qatala Utsman ahdun minal muhajirin wal ansar, adakah sahabat muhajir dan ansar ya termasuk membunuh Utsman? Beliau tegas mengatakan, la, tak ada. Bal al-aksi min dzalik, bahkan kebalikan hal tersebut. Mereka para sahabat dan anak-anak para sahabat, mereka ingin membela Utsman radhiyallahu anhu. Ya, contohnya, Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu berkata kepada Utsman, mereka-mereka orang Ansar sudah kumpul di depan pintu rumahmu. Dan mereka semua mengatakan, in syi'ta kuna ansarallahi marratain. Kami akan siap jadi penolong Allah dua kali. Dulu di masa Nabi, kemudian sekarang di masamu. Siap korban nyawa sampai habis-habisan. Sebagaimana kami siap korban nyawa untuk membela Nabi, kami akan siap korban nyawa untuk membela dirimu. Maka apa kata Utsman? La hajata li fi dzalik. Aku tidak perlu itu semua. Kufu, tahan mereka. Jangan izinkan mereka melakukan tindakan apapun. Melakukan tindakan apapun pembelaan, jangan izinkan mereka. Dan ketika ini ada perintah khalifah semacam ini, ya, wajib taat. Ya, kisah ini ada diriwayatkan oleh Khalifah bin Khayyat di kitabnya namanya Tarikh, yang ditahqiq oleh Syekh Akram di Al-Umari. Dia beliau mengatakan, ta'adadid turukuhu ilal hasan. Jalurnya banyak, saling menguatkan, bisa naik sampai derajat hasan li ghairihi. Demikian juga Harisa ibn Nu'man telah memberikan arah atau telah memberikan tawaran pada Utsman yang dalam keadaan terkepung. Istiqdad al-ansar, kesiapan ansar li qital, untuk perang dzaudan anhu, dalam rangka membela Utsman. Ya, dilihatkan oleh Buhari dalam Tarikh Shaghir, Sa'kam bi al-Umari mengatakan sanadnya sahih. Demikian juga Abdullah bin Umar telah masuk ke rumahnya Utsman. Didifa untuk membela sang khalifah. Maka Utsman memerintahkan untuk tidak berperak. Dan Abdullah bin Umar ketika itu bersamanya ada sejumlah dari kaumnya, yaitu Bani Adi, yang siap membela Utsman. Dilihatkan oleh Khalifah bin Khayyat dalam kitabnya Tarikh, Sa'kam di al-Umari mengatakan sanadnya sahih. Dan Makajuri al-Hasan ibn Ali. Al-Hasan bin Ali telah dilukai, telah terluka dalam rangka membela Utsman. Sampai-sampai dia harus dipikul keluar dari rumahnya Utsman karena terluka. Berarti terlukanya terluka parah. Wahakata demikalah para sahabat membela Utsman, dan mereka pun menawarkan diri mereka kepada Utsman lil qital dunahu, untuk berperang mati-matian dunahu membela Utsman. Namun apa? Utsman bersikap tegas kepada para sahabat, memberikan perintah tegas, letakkan senjata. Karena Utsman mengatakan, a'zim ala kulli man ra'an 'ali sam'an wa ta'atan. Aku berteguh hati, berketetapan hati atas setiap orang yang berpandangan bahasanya dia punya kewajiban mendengar dan taat kepada aku. Maka aku perintahkan kepada semua orang yang meyakini aku adalah pemimpin yang wajib dia taati. Aku perintahkan ila kafayadi wasilahi. Aku perintahkan untuk dia tahan tangannya dan senjatanya. Letakkan tangan dan senjata. Siapa saja yang masih merasa wajib taat kepada aku. Ini satu kalimat keras. Bahasanya beliau tidak mengizinkan sama sekali adanya peperangan antara para pembela khalifah dengan mereka-mereka para pemberontak. Ya, dia adalah Khalifah Ibn Khayyat dalam kitabnya Tarikh. Syekh Akram di Al-Umari mengatakan sanadnya sahih. Dan Abu Bakar pun telah datang ke rumah Utsman, mutaqalli dan saifahu, dah memasang pedangnya di pinggangnya. Sudah siap perang, artinya apa? Sudah siap perang. Yudidifa'an Utsman, ingin membela Utsman. Namun Utsman radhiyallahu anhu melarang Abu Hurairah dengan mengatakan, ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, wa Abu Hurairah, ayusirka an taktulan nasa jami'an wa iyaya. Apakah engkau suka seandainya engkau membunuh semua orang termasuk membunuhku? Maka Abu Hurairah mengatakan tidak. Maka Utsman mengatakan, fa inna ka wallahi in qatalta rajulan wahidan fa ka'anna ma qutilan nasu jami'an. Abu Hurairah, demi Allah, jika engkau bunuh satu orang, maka seakan-akan semua orang telah engkau bunuh, termasuk diriku. kemudian Abu Hurairah mengatakan faroja tu walam uqatil. Jika demikian dia sudah, aku tak pulang dan enggak jadi perang. Ya, adapun sebab kenapa Utsman radhiyallahu anhu melarang para sahabat di Madinah untuk membela dirinya, maka sebagaimana bisa dipahami dari jawaban Utsman kepada Abu Hurairah adalah beliau punya sikap tawaru, beliau waro, hati-hati berkaitan dengan masalah penumpahan darah. Wa isfaqihi, dan sayangnya Utsman kepada para sahabat di Madinah, jangan sampai mereka jadi korban haula'i tsa'irin, mereka para pemberontak. Dalam logikanya Utsman, mereka para pemberontak ini cuma ingin nyawaku. Paling banter mereka ingin nyawaku. Aku mati, selesai. Gak akan ada orang mati lagi. Dan nyawaku tidak lebih mahal daripada nyawa para sahabat. Dan beliau menilai bahwa nyawa beliau tidak lebih mahal daripada nyawa para sahabat Ansar, nyawanya Abu Hurairah, nyawanya cucu Nabi Al-Hasan bin Ali dan seterusnya. Dia tidak menilai nyawa beliau lebih mahal. Dan orang ini, mereka ini, tujuannya cuma nyawa. Kalau kemudian seandainya kemudian terjadi, terjadi perlawanan, betapa banyak yang orang yang mati. Ketika orang ini sudah mati, ketika mereka belum bunuhku, ya mereka tetap akan bunuhku. Gitu. Dan untuk bisa membunuhku, mereka harus korban banyak nyawa. Loh, kenapa harus korban banyak nyawa? Seandainya kemudian ada banyak para sahabat yang menghalangi, dan itu kekuatan juga mungkin gak imbang. Karena mereka dalam jumlah yang banyak, maka para sahabat ini jadi korban. Ketika mereka jadi korban mati, dan mereka belum mendapatkan nyawanya Utsman, mereka akan terus sampai mendapatkan nyawanya Utsman. Akhirnya, kemudian Utsman pun juga bisa dipastikan mati juga. Namun, untuk itu betapa banyak yang mati. Itu alasan dan pertimbangan Utsman. Beliau sayang kepada mereka. Adalah kalian tidak perlu korban semacam itu. Nanti yang mati banyak. Kekuatan tidak imbang. Mereka boleh jadi tetap menang. Dan mereka juga tujuan akhirnya adalah nyawanya Utsman. Nah, kalau cuma untuk itu ya sudahlah. Kalian tetap hidup. Ya, mereka ingin nyawaku ya sudah. Biarkan mereka dengan apa yang mau mereka lakukan. Maka fawaqahum binafsihi, maka Utsman itu melindungi para sahabat dengan nyawanya. Maka dia ingin menyelamatkan nyawanya para sahabat, Nabi, cucu Nabi dan seterusnya yang masih ada di Madinah, para Ansar. Dengan nyawanya. Haitsu qutila sabiran muhtasiban radhiyallahu anhu wa ardahu. Sehingga beliau terbunuh dalam keadaan sabar dan mengharap pahala radhiyallahu anhu wa ardahu. Ya, maka beliau menjadikan dirinya sebagai tameng untuk selamatnya nyawa para sahabat. Dan demikianlah jiwa seorang pemimpin. Jiwa seorang pemimpin yang demikian cinta dengan rakyatnya. Satu pengorbanan luar biasa. Rela menjadikan nyawanya sebagai tameng untuk rakyatnya. Dan beliau bilang itu akhafu dararain. Ini adalah madharat yang paling ringan. Ini ada perlawanan ada madharat. Enggak ada perlawanan juga ada madharat. Beliau nilai bahasanya madarat yang lebih ringan adalah dengan tidak adanya perlawanan. Kalau mau dibuat perbandingan, ini sangat beda dengan Usama bin Laden yang kemudian menjadikan jutaan rakyat Afgan sebagai tameng untuk nyawanya. Ya meskipun mereka ini telah jadi tameng, ya tamengnya Usama bin Laden, namun mereka tetap dihancurkan dan tetap dicari. Dan baru berhenti kemudian setelah yang dicari mati. Kebalikan Utsman. Utsman melakukan perlawanan untuk melindungi orang yang demikian banyak. Kalau orang ini, semoga Allah memaafkannya, dia jadikan jutaan ribuan rakyat Afgan sebagai tameng untuk nyawanya. No, apa sikap musuh? Ya tetap itu pun tameng nyawa tadi juga dihabisi semua. Karena tujuannya itu. Wa ila janibi hadha as-sabr wal ihtisar. Maka dibandingkan kesabaran dan sikap mengharap pahala dari Utsman, maka beliau punya sikap yang lebih keras dalam situasi yang menegangkan ini. Wa adamu ijabatihi as-sa'irin, beliau tidak mau merespon tuntutan para pemberontak untuk beliau melepaskan khilafah dari dirinya. Tuntutan tersebut tidak dikabulkan sama sekali. Maka beliau telah menjaga untuk kedudukan yang mulia ini. Beliau telah jaga wibawa kedudukan yang mulia ini. Itu penguasa. Walam yujibhum ila ma yuriduna. Dan beliau tidaklah merespon apa yang mereka inginkan. Supaya itu tidak menjadi sunnah. Setiap kecewa dengan penguasa, demo. Akhirnya puasanya ngalah. Nah, sudah saya tak lengser. Nanti kalau itu kejadian sekali, maka nanti akan bolak-balik akan berulang. Nanti akan jadi kebiasaan. Nanti akan jadi kebiasaan. Oh, kalau kita kecewa dengan penguasa caranya gampang. Nah, begini nanti lah lengser. Dan jika demikian berulang-balik, dan tentu penguasa seadil apapun tidak akan bisa menguaskan semua pihak. Maka negara tidak akan pernah stabil. Setiap tuntutan lengser dituruti. Tuntutan lengser dituruti. Demo lengser dituruti. Negara tidak akan stabil. Maka kemudian pemimpin tidak, status sebagai pemimpin dan penguasa tidak punya haibah, tidak punya kewibawaan. Itu rendah di mata rakyat jelata. Wah, nanti di demo lengser juga. Maka beliau tidak ingin jadi sunnah. Maka beliau tidak mau tuntutan untuk lengser tidak beliau turuti. Gimana kalau jadi sunnah? Akhirnya kullama kariha qaumun amirahum khala'uhu. Setiap kali ada satu komunitas enggak suka dengan pimpinannya, mereka lengserkan pimpinannya. Maka jadilah hadal mansib, jabatan ini, al-la'ubah fi aidi ri'a. Jadi mainan rakyat jelata. Al-maftunin yang tertipu. Wa may yatba'u dhalika min itirabin fi halil ummah. Dan jika ini telah jadi sunnah di satu negara, setiap kali orang tidak suka dengan penguasanya, enggak mau bersabar sampai masa jabatannya berakhir, demo ini tuntut, akhirnya penguasanya rela, nanti akan jadi kebiasaan. Kalau kebiasaan apa? Kalau jadi sunnah, jadi kebiasaan, yatba' dhalika, derivatnya. Yatba' dhalika, derivat dari hal tersebut, ittirab fi halil ummah. Tidak stabilnya negara. Dan kalau negara tidak stabil, bubar sudah semua. Mau pembangunan di bidang apa pun, enggak bakalan terwujud. Karena apa? Negara tidak stabil. Negara akan terus menerus tidak stabil ketika itu jadi sunnah. Jadi kebiasaan di negeri tersebut. Setiap kali ada penguasa yang tidak disukai, diprotes, dicopotkan, diturun, dilengserkan. Tidak akan stabil negara semacam itu. Dan kalau tidak stabil, tidak akan ada kemajuan di negeri semacam itu. Maka beliau menolak ayatanazal anil khilafah untuk lengser dari khilafah. Dan beliau korbankan dirinya dalam rangka untuk menjaga eksistensi umat dan melindungi kekuasaan umat ini. Oleh karena itu, Ibnu Umar radhiallahu anhu musiran memberikan masukan kepada Utsman ketika Utsman dikepung di rumahnya. Kata Ibnu Umar, "Fala ara, aku berpandangan agar engkau tidak mencopot baju yang telah Allah pakaikan kepadamu." Fatakunu sunnah, dan akan jadi kebiasaan. Kullama kari qaumun khalifatahum au imamahum qataluhu. Jadi kebiasaan setiap kali mereka tidak suka, satu kelompok orang itu tidak suka dengan penguasanya, khalifahnya atau penguasanya, mereka kemudian akan membunuhnya. Wahkata demikianlah istaghala sa'irun, para pemberontak ini memanfaatkan dalam pemberontakannya tersebarnya mayoritas para sahabat fithuhur di berbagai macam daerah perbatasan. Dan keluarnya mayoritas para sahabat dari kota Madinah karena mau berhaji di tahun tersebut. Mereka manfaatkan situasi semacam ini untuk mewujudkan target mereka. Itu fakta ditambah bahasanya para sahabat. Tidaklah mereka memprediksikan dan mengetahui bahasanya pengepungan ini akan berakhir ila mantaha ilai. Sebagaimana kondisi akhirnya itu terbunuhnya Utsman. Kenapa? Belum pernah ada kejadian sebelumnya semacam itu. Belum pernah ada kejadian sebelumnya semacam itu. Dikenal oleh orang Arab di masa jahiliyah. Belum pernah ada pengepungan, penguasa. Akhirnya sampai penguasanya dibunuh oleh para pengepung. Belum pernah ada kasus. Nah, kalau belum pernah ada kasus kan orang tidak. Maka kemarin kita lihat Ali pun keluar. Malah Ali pun pergi. Ah, biasa saja. Ah, paling-paling biasa. Nah, nanti juga selesai. Karena belum pernah ada kasus. Dalam sejarah mereka, dalam sejarah Arab, belum pernah ada kasus semacam ini. Kalau ada kasus, kan orang belajar dari sejarah. Oh, ini bahaya. Bisa jadi demikian dan demikian. Belum pernah ada. Tiada misabi kotin limis lidahali. Belum pernah ada kasus sebelumnya yang semacam itu. Wa ma'ahada, meskipun demikian, tatkala terjadi pengepungan, mereka pun memberikan pembelaan dengan pembelaan yang sungguh-sungguh. Fala makana at-tadyiq azam alaihim, dan tatkala betul-betul Utsman itu dipersempit, Utsman pun memberikan putusan tegas kepada mereka para sahabat, letakkan senjata. Diqtal, supaya beliau terbunuh dalam keadaan bersabar dan mengharap pahala Allah radallahu anhu wa ardahu. Kemudian fasal yang terakhir, fasal yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nasab beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Dan nama asli Abu Thalib adalah Abdul Manaf ibn Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Dan beliau adalah anak paman Nabi, sepupu Nabi, sekaligus suami dari putri beliau Fatimah. Ibunya Ali bin Abi Thalib namanya Fatimah binti Asad bin Hashim. Ketemu di Hashim bin Abdul Manaf. Kunyah beliau adalah Abul Hasan dan Abu Sabtain. Bapaknya dua cucu Nabi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut beliau dengan sebutan Abu Turab. Ya, jangan diterjemahkan bapaknya tanah dan dihubung-hubungkan. Oh, tanah yang buat Ali. Nah, Abu Turab biasanya adalah maknanya bukan bapaknya tanah, non orang yang badannya terkena debu atau tanah. Ya, asal-masal penyebutan Abu Turab diatkan oleh Bukhari bahasanya, Ali itu masuk ke rumahnya Fatimah, kemudian marah sama Fatimah. Ada satu masalah yang tidak diceritakan secara detail, kemudian keluar dari rumah. Ya, kalau orang marah enggak keluar, itu malah tambah marah. Ya, maka di antara solusi marah, ya, ala Ali bin Abi Thalib, ya, marah sama istri, ya sudahlah, ya, keluar dulu, jalan-jalan dulu, biar fresh, nanti balik lagi. Ya. Dan tidak kemudian ada ketegangan di rumah, marah masih di situ, nanti dengar apalagi tambah marah lagi. Maka Ali kemudian keluar. Ya, fataja'a bil masjid. Ini malah tidur di masjid, tidur siang ketika itu. Tidur siang di masjid. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ketika itu ke rumahnya Fatimah dan bertanya, di mana suamimu? Maka Fatimah mengatakan fil masjid, di masjid. Wallah alam, itu alinya keluarnya pamit. Ya sudah, saya tak keluar, tak di masjid saja, atau Fatimah tahu. Faraja ilaihi, maka Nabi pun pergi ke masjid dan dijumpai bahasanya ridak yang dipakai oleh Ali itu lepas dari pundaknya, lepas dari punggungnya, sehingga khalusa at-turab ila dhuhrihi, kemudian tanah atau debu itu kemudian bersentuhan dengan punggungnya Ali. Maka mulailah Nabi kemudian mengusap, menghilangkan debu yang ada di punggung Ali, sambil membangunkan Ali dan mengatakan ijlis ya abad turab. Marotain Nabi katakan dua kali. Oleh karena itu, maka Ali sangat suka dengan sebutan Abu Turab, karena itu adalah sebutan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita lihat dua perkab ini, kita lihat bahasanya di sini kita berkaitan dengan pernikahan Ali dengan Fatimah, maka ini pernikahan keluarga dekat. Ya, masih dekat. Fatimah itu statusnya adalah keponakannya. Keponakannya Ali, karena Nabi dengan Ali itu sepupu, ini anaknya sepupu, keponakan. Maka ini menunjukkan bahasanya, nikah dengan keluarga dekat tidak masalah, boleh-boleh saja dan baik-baik saja. Kalau kita lihat juga kemudian, ini meskipun ini kasus masa jahiliyah, ayahnya Ali Abu Thalib itu nikah dengan ibunya Ali Fatimah, dan itu juga masih cukup dekat. Kemudian kelahiran Ali bin Abi Thalib dan masuk Islamnya. Ali ini lahir 10 tahun sebelum kenabian, sebelum Nabi diangkat sebagai Nabi, menurut pendapat yang paling kuat. Dan itu bertepatan dengan tahun 601 Masehi. Beliau tarabba diasuh dalam pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan karena Abu Thalib itu anaknya banyak dan dia miskin. Kemudian anaknya itu kemudian dibagi-bagi. Dibagi-bagikan kepada kerabatnya yang mampu. Tentu Nabi ketika itu sudah nikah dengan Khadijah dan kondisi ekonominya mapan, maka Nabi dapat satu, ngurusi Ali, dan nanti siapa dikasihkan siapa dan seterusnya. Itu kisahnya kenapa dia diasuh oleh Nabi. Walazamahu, dan Ali ini selalu menyertai Nabi sejak dia kecil. Dan tatkala lama bu'isa, maka tatkala Nabi diutus sebagai Nabi, dapat wahyu karena Ali masih saja di asuhan Nabi. Maka Nabi mengajaknya untuk masuk Islam. Ali pun beriman dan membenarkan Nabi. Dengan itu, maka Ali yu'addu dinilai sebagai anak muda yang pertama kali masuk Islam. Ya, demikian. Kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.